Jangan lupa bisa like, komen, dan subscribe di channel Yari Do Woy Woy. Ya, nanti malam pasti akan saya tayangkan. Langsung cus. Stay tune terus ya. Oke. Arina Onyo. Adinda. Goyang semua.